Citra Bisnis. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang ikut sama bapaknya dan mulai belajar minum bir ya. Bapaknya memang suka minum bir sekali. Anaknya baru umur 19 dan mulai belajar minum bir. Dia minum bir, bapaknya minum bir, bapaknya minum sekali 3 gelas. Kecil glok-glok-glok habis. 3 gelas lagi glok-glok-glok, anaknya cuma minum setengah gelas. Dan tiba-tiba anaknya bertanya kepada bapaknya, Pap, katanya orang mabuk itu bisa terasa gimana sih? Saya kok tidak pernah mabuk. Nah, bapaknya menjelaskan, Nak, batasan mabuk itu adalah seperti ini. Kalau kamu lihat di depan kita itu ada 4 orang, dan kamu melihatnya seperti 8 orang nanti, maka kamu tahu kamu sudah mabuk. Anaknya melihat ke orang itu, orang-orang itu, dan bilang kepada bapaknya, Pap, tapi di depan kita itu cuma ada 2 orang saja. Jadi ternyata bapaknya sudah mabuk. Nah, mitra bisnis, saya ingin cerita ini cuma ingin menggambarkan saja bahwa kadang-kadang humor atau lucon ya, atau cara memandang hidup, ini bisa menyegarkan kita, menarik kita kembali ke kenyataan dalam kehidupan kita. Karena humor ini menyegarkan sekali, sebab pada titik tertentu dia berbelok, mendapatkan sebuah unexpected result gitu ya. Sebuah pendapat yang tidak diharapkan. Ini membuat kita menjadi segar ya, dan tidak memikirkan seperti alur awalnya. Sebetulnya kreativitas itu banyak sekali didrive atau dimajukan oleh pendapat orang tentang humor. Jadi kreativitas dengan humor itu sejalan dan senada. Kalau kita bisa menikmati lelucon, menikmati humor, maka kita relatif akan menjadi lebih kreatif dalam kehidupan kita karena kita mau memandang kehidupan ini dari sisi-sisi yang unexpected, yang aneh, yang nyeleneh, yang surprising. Saya percaya kalau kita mau hidup ini dengan lebih sukses, kita harus belajar menjadi kreatif. Dan sisi yang lain yang baik dari sisi humor adalah humor membuat kita menjadi lebih mau tertawa dan memandang hidup dari kacamata yang lebih ringan. Dan katanya orang yang ketawa hidupnya akan menjadi lebih panjang. Maka secara pendek dapat dikatakan bahwa humor itu membuat kita menjadi lebih sehat lagi. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.